daripadamu Tuhanku. Asmara kasih dan cinta ku meminta itu. Ku meminta cinta juga buat yang mencintaimu, dan ku minta cinta pula pada yang mendekatkanku. Hai Allah, Maha Meminta daripadamu Tuhanku. Asmara kasih dan karma ku meminta itu. Buatlah cinta padamu paling tercinta bagiku, dan buatlah cinta itu pedoman pada redamu, dan biarkan rindu saya membela ku dari dosa. Biarkan ku melihat cahaya wajahmu lewat asmara. Hai Allah, hambamu minta daripadamu Tuhanku. Asmara kasih dan karma ku meminta itu. Dengan mata cintamu yang penuh kasih sayangmu, lihatlah hamba rendahmu, jangan memutar wajahmu. Daripadamu Tuhanku, asmara kasih dan karma ku meminta ini.